ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji ayat ke-16. Apa bunyinya? Thumma innahum lasolul jahim. Ayat sebelumnya apa? Kalla innahum arrabbihim yawma idhilla mahjubun. Masih ingat enggak? Bahwa perpaduan antara dua ayat ini, yaitu ayat yang ke-15 dan ke-16 dari surat Al-Mutaffifin, memberikan gambaran kepada kita bahwa orang-orang kafir itu mendapatkan siksa apa? Siksa fisik dan siksa apa? Psikis. Mereka tersiksa secara jasmaninya dan tersiksa secara apa? Rohaninya. Siksa jasmani disebutkan dalam ayat yang ke-16. Thumma innahum lasolul jahim. Mereka akan dibakar hidup-hidup di dalam neraka jahannam. Adapun siksa secara rohani, siksaan secara psikis, itu adalah ketika mereka tidak diberi kesempatan untuk melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ayat yang akan kita pelajari malam hari ini, yaitu ayat yang ke-17, menggambarkan siksaan lain yang bersifat psikis. Siksaan lain yang menyasar hati orang-orang tersebut. Apa siksaan itu? Kata Allah Azza wa Jalla, "Thumma yuqalu hadza alladhi kuntum bihi tukadzibun." Kemudian dikatakan kepada mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka. Sinten mereka? Orang-orang kafir tersebut. Yang disiksa di mana? Di dalam neraka jahannam. Hadza alladhi kuntum bihi tukadzibun. Ini yang dulu kalian dustakan. Ini yang dulu kalian dustakan. Ini niku napa? Siksaan. Dulu ketika kamu di dunia enggak percaya kan? Ini loh yang dulu kalian ketika di dunia enggak percaya. Sekarang kalian rasakan sendiri. Ini adalah siksaan apa? Siksaan? Sikis. Wis tiba sekang wit. Ya. Terus pripun? Syukur. Sakit apanya? Ya nuwun sewu. Ya badannya sakit. Ya hatinya sakit. Jadi ungkapan tadi, hadza allazi kuntum bihi tukadzibun. Ini loh yang kalian dulu kalian enggak percaya. Yang kalian dustakan, ini loh. Itu adalah celaan. Itu adalah merendahkan mereka. Tersiksa sekali. Karena apa? Karena saat mereka hidup di dunia, sudah diberi kesempatan. Sudah diberi umur. Bertahun-tahun. Berbelas-belas tahun. Bahkan ada orang yang dikasih umur puluhan tahun. Ada yang mengingatkan. Ada yang membacakan ayat. Ada yang mengirimkan WA. Ada yang nyurati mereka. Buku-buku tersedia. Pengajian-pengajian ada di mana-mana. Kesempatan emas itu ada di hadapan mereka. Untuk meyakini adanya hari kiamat. Akan tetapi mereka abaikan kesempatan tersebut. Bahkan mereka dengan keras kepala mengatakan, "Tidak ada hari kiamat." Jere siapa? Kata siapa? Tidak ada. Buktinya sing wis pada mati, ora urip maning. Buktinya yang sudah pada mati, belum, enggak hidup lagi, mana? Kalau ada orang ngomong seperti itu gimana? Buktinya yang sudah mati gak hidup lagi. Gimana? Ini ngamlek. Karena belum saatnya. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari kiamat itu sudah ditentukan waktunya. Siapa yang menentukan? Allah Azza wa Jalla. Kapan? Hari Jumat. Tanggal pinten? Wallahu a'lam. Kenapa mereka yang sudah mati sampai hari ini belum dibangkitkan? Karena memang belum waktunya untuk dibangkitkan. Bukan karena mereka enggak akan dibangkitkan. Pasti mereka akan dibangkitkan. Dan orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan tersebut, saat mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, bahkan merasakan sendiri. Bukan hanya melihat ya. Tapi merasakan. Akan dikatakan. Yukolu. Akan dikatakan kepada mereka. Ini loh yang kalian dulu gak percaya. Yukolu akan dikatakan. Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan? Di dalam ayat-ayat yang lain disebutkan. Bahwa di antara yang mengatakan ungkapan tadi adalah penjaga neraka. Sinten? Penjaga neraka. Siapa? Namanya siapa? Malik. Sinten? Malik. Di dalam ayat yang lain yang mengatakan itu adalah penghuni surga. Sinten? Penghuni surga. Berarti yang benar yang mana? Ya dua-duanya benar lah. Dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran. Berarti penjaga neraka mengatakan itu. Penghuni surga juga mengatakan itu. Di antara ayat yang menyebutkan. Bahwa yang mengucapkan. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini loh yang kalian dahulu dustakan. Di antara ayat yang menunjukkan bahwa yang mengucapkan itu adalah malaikat penjaga neraka. Surat Saba. Surat apa? Saba. Ayat 42. Surat napa? Saba ayat 42. Di mana Allah Azza wa Jalla menceritakan perkataan Malik. Sinten Malik wau? Malaikat penjaga neraka. Allah menceritakan perkataan malaikat Malik kepada para penghuni neraka, "Dzuku adzaban naril lati kuntum biha tukadzibun." Dzuku, rasakan adzaban nar, siksaan neraka, allati kuntum biha tukadzibun, yang dulu saat kalian di dunia kalian tidak percaya, kalian dustakan adanya neraka tersebut. Siapa yang mengatakan? Malaikat Malik. Surat apa bau? Saba ayat 42. Serupa dengan ayat tadi, surat At-Tur. Surat apa? At-Tur. Ayat 14 sampai 16. Surat At-Tur ayat 14 sampai 16. PR. PR apa? Nanti kalau sampai rumah dibuka. Siap? Siapa pura? Sudah pada nulis? Oh, hafalannya kuat Ustaz. Alhamdulillah. Masih ingat surat apa tadi? Betul. Ayat berapa? Alhamdulillah. Berarti betul-betul kuat. Bunggo. Ayat lain. Surat Az-Zukhruf. Surat apa? Az-Zukhruf. Ayat 77 sampai 78. Surat Az-Zukhruf. Ayat 77 sampai 78. Nah ini bukan PR. Tak bacakan. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Para penghuni neraka, karena mereka kesakitan, sengsara dengan siksaan yang tidak selesai-selesai, mereka pun memanggil Malik. Siapa Malik? Malaikat penjaga neraka. Ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Mohon sampaikan kepada Allah supaya kami dimatikan saja. Saking napa nih? Saking sakitnya, saking gak tahannya dengan siksaan yang gak selesai-selesai tersebut. Masih ingat kan kemarin kita baca ayat yang kulitnya napa? Matang, melepuh. Setelah itu dia apa? Diganti dengan kulit baru lagi. Dibakar lagi, matang, melepuh, gosong, diganti lagi dengan yang baru. Dan itu berkali-kali. Puluhan, ratusan, ribuan tahun. Akhirnya mereka enggak tahan, memanggil malaikat Malik. Siapa tahu anggapan mereka malaikat Malik bisa melobi dalam tanda kutip. Kami enggak pengen macam-macam, cuma pengen apa? Mati. Qala, malaikat Malik menjawab, innakum makithun. Kalian akan tetap disiksa dengan siksaan ini selama-lamanya. Kemudian malaikat Malik mengatakan, laqad ji'nakum bil haqq. Kami telah pembawa kebenaran kepada kalian. Al-Quran sudah diturunkan. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah disampaikan. Para sahabat, para ulama, para ustaz, para muballigh sudah mengingatkan kalian. Walakin aktsarukum lil haqqi karihun. Tapi kebanyakan kalian tidak suka dengan kebenaran tersebut. Dibacakan ayat apalah. Dibacakan hadis apalah. Ustadz kasih nasihat, mubalik kasih nasihat. Aja ngomong terus. Bosen. La haula wa la quwata illa billah. Ini dalil-dalil yang mengatakan bahwa yang mengucapkan tadi sinten? Malaikat Malik. Kemudian di ayat yang lain menyebutkan bahwa yang mengucapkan tadi adalah siapa? Penghuni surga. Penghuni surga. Rasakan apa yang kalian sekarang sudah hadapi. Yang mengucapkan itu adalah penghuni surga. Allah ceritakan kejadian tersebut dalam surat At-Tur. Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 44 sampai 45. Surat apa? Al-A'raf. Ayat binten 44 sampai 45. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Dan para penghuni surga memanggil para penghuni neraka. Dari surga manggil siapa? Penghuni neraka. Angkat wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Kami sudah mendapatkan janji Allah Azza wa Jalla benar-benar ditunaikan. Jadi Allah kan sudah berjanji, innal ladzina amanu wa amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka dijanjikan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Janji Allah. Orang yang beriman percaya walaupun tidak pernah melihat. Sehingga mereka mau beriman, mau beramal soleh, mau hadir pengajian. Habis pengajian mau sholat. Habis sholat zikir, pulang lagi ke rumah, berbakti kepada orang tua, mendidik anak, menafkahi istri. Seluruh ajaran-ajaran kebajikan yang diperintahkan oleh Allah dan Allah menjanjikan kalau kalian kerjakan akan masuk surga, dikerjakan semua. Karena dia yakin Allah menjanjikan surga dan Allah tidak mungkin ingkar janji. Maka mereka mengatakan kepada penghuni neraka, angkat wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Kami sudah mendapatkan janji yang Allah Azza wa Jalla sampaikan dahulu sudah ditunaikan. Kami sudah masuk ke dalam surga. Maka pertanyaannya apa? Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah kalian juga sudah mendapatkan dan merasakan apa yang dahulu Allah janjikan bagi orang-orang kafir akan masuk neraka? Apakah kalian juga sudah merasakan apa yang dijanjikan untuk kalian dahulu? Jawabnya apa? Qalu na'am. Napa na'am? Ya. Kalian dapat surga, kami dapat napa? Neraka. Fa adzana muadzinun bainahum al-la'natullahi 'alal-zalimin. Terdengarlah suara Allah Azza wa Jalla melaknat orang-orang yang zalim. Pertanyaan yang disampaikan oleh penghuni surga tadi kepada penghuni neraka. Apa maksudnya? Hah? Apa maksudnya? Bahasanya dewek apa? Ngece. Subhanallah. Kami sudah enak-enakan gimana kalian? Sengsara? Itu kan ngenes. Dan itu bukan hanya Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 44-45 saja. Di dalam ayat-ayat yang lain juga Allah sampaikan. Bahkan Allah menceritakan bagaimana kejadian antara seorang muslim dengan orang kafir yang dulu ketika di dunia sempat berteman. Dan orang kafir ini berusaha untuk menyesatkan si mukmin, tapi alhamdulillah si mukmin ini dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, tetap istiqomah di atas keyakinannya bahwa akhirat itu ada. Allah masukkan ini ke surga, yang ini kemana? Ke neraka. Allah ceritakan dalam surat As-Saffat. Surat As-Saffat. Ayat 55 sampai 59. Ayat pinten? 55 sampai 59. Apa kata Allah? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Si ahli surga tersebut buka jendela. Ngelihat dari mana? Surga. Temannya orang kafir sedang disiksa, dibakar di tengah api neraka yang menyala-nyala. Qala, maka si penghuni surga itu berkata, tallahi in kita laturdin. Demi Allah, hampir saja kamu menyesatkan aku. Hampir saja kamu menyesatkan aku. Jadi si kafir ini ketika di dunia berjuang untuk nopo? Mempengaruhi. Ya. Berarti mengerikan atau tidak teman yang tidak baik? Mengerikan. Sangat mengerikan. Enggak pernah kenal dengan judi slot gara-gara apa? Gara-gara salah milih teman, ketularan. Ketularan. Hati-hati. Awalnya ngaji rajin, awalnya sholat rajin, ketemu sama teman yang nopo, orang sholat, enggak mau ngaji, bisa nopo, bisa keseret. As-sahibu sahib. Teman itu nyeret. Nyeret kepada kebaikan apa keburukan? Teman itu nyeret kepada kebaikan apa keburukan? Tergantung apa? Tergantung temannya baik apa buruk. Kalau teman yang baik, nyeret kepada apa? Kebaikan. Jenengan lagi asik-asik layangan. Ya, wis jam apa? Jam 5. Seprapat. Ya. Wis mangsane mangkat apa? Ngaji, datang teman yang baik. Diseret jenengan. Kemana? Masjid Agung. Hadir napa? Sengaji. Kalau teman yang tidak baik, jenengan sudah mau berangkat, sudah siap-siap, datang teman yang enggak baik, diseret kemana? Golek di layangan, pedot. Maka orang tadi berkata kepada temannya yang di neraka, kamu itu hampir saja menyesatkanku. Kemudian apa yang disampaikan oleh si ahli surga ini? Kok bisa dia enggak jadi sesat? Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhtarin. Kalau bukan karena karunia dari Allah, aku sudah masuk neraka kayak kamu. Berarti orang ini dinopo? Dilindungi dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Setelah itu kemudian si ahli surga ini mengingatkan lagi. Ya, virus-virus yang dulu ditebarkan oleh si kafir ini. Ya, dulu kamu ngomong kayak gini kan. Afama nahnu bimayyitin illa mautatana al-ula wama nahnu bimu'adzabin. Kamu dulu kan yang ngomong kita ini kalau sudah mati ya sudah. Enggak mungkin akan dinopo? Dibangkitkan lagi apalagi disiksa. Itu kan yang kamu ucapkan. Jawabnya berbe. Ya manduk-manduk. Dan mereka menyesal. Semenyesal-nyesalnya. Berusaha menyesatkan. Temannya gagal. Temannya masuk surga. Dianya masuk neraka. Menyesal banget. Allah ceritakan penyesalan dia. Dan orang-orang yang semisal dengan dia. Di dalam ayat yang lain. Yaitu dalam surat Saba. Ayat 33. Surat apa? Saba ayat 33. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab. Maka mereka pun menampakkan, menyatakan penyesalan mereka saat mereka menyaksikan azab tersebut. Setelah itu kata Allah Azza wa Jalla, waja'alna al-aghlala fi a'naqil ladzina kafaru. Kemudian kami bebankan di tengkuknya orang-orang kafir tersebut rantai-rantai yang berat, yang panas, yang menyala-nyala. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun? Mereka itu diganjar dengan ganjaran seperti itu hanya merupakan akibat dari perilaku mereka sendiri. Akhirnya orang ini minta supaya dikembalikan ke mana? Ke dunia. Allah ceritakan permohonan itu di dalam surat Al-An'am ayat 27. Kalau tadi minta supaya dimatikan. Ini permintaan yang lain. Permintaan supaya apa tadi? Dikembalikan. Ya laitana nuraddu. Andaikan kami bisa dikembalikan lagi ke dunia. Wala nukadziba bi ayati rabbina. Dan kami enggak mau lagi mendustakan ayat-ayat Allah. Wanakuna minal mu'minin. Dan kami pengin menjadi orang-orang yang beriman. Jadi permintaannya pengin balik. Untuk apa? Untuk beriman. Apa respon dari Allah Azza wa Jalla? Apa respon? Andaikan mereka dikembalikan pun tidak mungkin beriman. Apa kata Allah? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, niscaya mereka akan kembali melakukan seperti apa yang mereka lakukan dahulu. Wa innahum lakadzibun. Mereka itu pendusta. Surat Al-An'am ayat 28. Jadi neraka dan surga ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Pernah lihat atau belum? Kenapa jenengan percaya? Kenapa jenengan percaya surga dan neraka ada padahal jenengan belum pernah lihat? karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar mengatakan itu. Di mana Allah sampaikan? Di dalam kitab suci Al-Quran. Yang tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Sebesar debu pun tidak ada kesalahan dalam Al-Quran. Dan yang menyampaikan itulah Rabbul Alamin. Al-Haq yang maha benar. Yang maha jujur. Yang tidak pernah berdusta. Dan keyakinan ini, insya Allah akan memasukkan kita ke surga. Dan menghindarkan kita dari neraka. Semoga kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas keyakinan tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.